Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamaskal sunnati al-mudin. Para ikhwan, akhawat, rahmati Allah SWT. Para teman-teman dari BSI yang semoga rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam dharah idaman, yaitu dharah ilmu dasar keislaman. Membahas kitab usul iman fidaw kitab sunnah, yaitu dalam pembahasan salah satu kitab pokok-pokok akidah al-sunnah jemaah, yaitu pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Quran dan sunnah, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas sekilas secara ringkas pembahasan yang berkenaan dengan beriman kepada takdir. Pembahasan berikutnya yang dipaparkan dalam kitab ini adalah pembahasan tentang pengertian Islam, iman, dan ihsan. Ya, pengertian Islam, iman, dan ihsan. Apa perbedaan perbedaan antara Islam dan iman, ataupun perbedaan antara iman dan ihsan dan Islam. Baik, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bermuajah, berjumpa di dalam bentuk online, ya, membahas tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah Jemaah. Tanpa pula ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah SWT, selalu diberi kesehatan, kesempatan, semangat untuk mempelajari agama yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Karena dengan demikianlah sebagai bentuk pengakuan kita sebagai beliau, sebagai utusan Allah SWT yang terakhir. Dan pengakuan kita bahwa kita adalah menjalankan agama yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Dan sebagai bentuk komitmen kita untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk beliau adalah dan kita mempelajari ajaran yang telah beliau tinggalkan untuk umatnya, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Karena tidak ada kebahagiaan melebihi dari kebahagiaan menjalankan agama ini. Ia akan memberikan kebahagiaan ke dalam diri kita, juga terhadap keluarga kita, masyarakat, dan bangsa dan negara kita. Maka dari itu, tujuan Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci adalah agar manusia dalam kehidupannya mengalami keselamatan dalam berbagai mengambil sikap dan tindakan mereka, serta membawa efek positif ke dalam kehidupan mereka, sekaligus juga untuk orang lain. Maka tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat kecuali dengan mempelajari dan mengamalkan agama yang mulia ini. Karena tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah SAW kepada kita adalah untuk menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju kebahagiaan keridhaan Allah SWT. Tentu kebahagiaan itu tidak akan pernah kita gapai dan kita raih tanpa kita mempelajari agama dan tuntunan yang telah Allah turun kepada Rasulullah SAW. Telah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat BSI dan serta teman-teman, para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, kita akan mulai membahas dulu tentang Islam. Apa itu Islam? Pengertian Islam secara bahasa, etimologi, dan juga secara syar'i, secara terminologi. Islam dalam artian bahasa memiliki berapa makna, yaitu berkata jika asal katanya sulasi mujarratnya adalah salimah, kemudian ditambahkan al-mazid, ya, aslamah, ya. Jadi berarti al-inqiyad wal istislam wal khudu. Jadi arti dari Islam itu secara bahasa atau secara etimologi adalah tunduk, ya, ketaatan, ya, penyerahan, Dan qiyad juga artinya istislam wal khudu, itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kita agak sulit mencari senanin-senaninnya, tetapi dalam bahasa Arab itu berbeda maksud dan pengertiannya. Tetapi ringkas maksudnya adalah al-inqiyad, ya, ada tunduk, ya, atau wal istislam menyerah diri, wal khudu juga artinya tunduk, ya, atau patuh, gitu ya, bahasa kitanya. Jadi dalam arti secara syar'i, Islam itu adalah secara terminologi al-istislamu lillahi bit-tauhid. Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-qiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wa khulusu minasy-syirki wa mu'adati ahli. Ya, dalam ungkapan sebagai ulama, wal bara'atu minasy-syirki wa ahli, dan melepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, itu arti Islam. Jadi menyerah diri kepada Allah SWT dengan penuh ketundukan, dengan tauhid dan ketundukan. Jadi betul-betul karena ikhlas itu yakni arti menyerahkan sepenuhnya ketaatannya kepada Allah SWT. Ini arti Islam secara syar'i. Ya, menghambakan diri dengan sepenuhnya kepada Allah, ya, dan berlandaskan tauhid dan ketaatan, melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi al-istislamu lillahi bit-tauhid wa al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Istislam artinya menyerah kepada Allah. Jadi Islam lillahi bit-tauhid. Sebenar-benar mengikhlaskan segala ibadahnya kepada Allah. Ya, kemudian wa al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dengan membuktikan penyerahan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Maka dari ini, kalau ada orang dia bertobat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak meletakkan ketaatannya itu di atas dasar tauhid, maka ketaatannya tidak akan diterima. Jadi bukan itu agama Islam. Islam itu pondasinya adalah tauhid. Islam itu pondasinya tauhid, kemudian di atasnya dibangun ketaatan-ketaatan. Nah, kalau ada orang mengatakan dia tidak bertauhid, tetapi tidak sholat, tidak taat kepada Allah SWT, lalu di mana buktinya bertauhid? Karena taatan bukti tentang realisasi dari penyerahan, bentuk penyerahannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia sudah menyerahkan ibadahnya, segala aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan bentuk ketaatan-ketaatan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus membersihkan tauhid dan ibadah-ibadah ketaatannya itu dari nilai-nilai kesyirikan. Ya. Nilai kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang mengaku muslim lalu dia berbuat musyrik, maka itu bukanlah Islam yang secara syar'i. Karena belum tunduk sepenuhnya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka amalannya tidak akan terima kalau ibadah dan amalannya itu dicampuri oleh nilai-nilai kesyirikan. Tentu kesyirikan itu terbagi dua, ada syirik akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang menyebabkan semua amal pelakunya akan hapus dan pelakunya akan kekal dalam neraka. Yang kedua adalah syirikun asghar, yaitu syirik kecil yang mencampuri ibadah-ibadah seseorang, ya, itu adalah hal ini tidak mengeluarkan orang seorang itu dari Islam. Akan tapi syirik itu membatalkan riya tadi, membatalkan amal yang terdapat di dalamnya nilai riya, kemudian ya pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Itu perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Mana dalil tentang pengertian Islam itu sudah ketundukan kepada Allah dengan tauhid dan melakukan ketaatan kepada Allah, bersih dari kesyirikan, ya, dan juga apa namanya, adanya pengingkaran terhadap kesyirikan itu. Wal-bara'atu min syirki wa ahli, melepas diri, ya, menjauh kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Jadi bentuk dari melepas diri kesyirikan itu, kalau tauhid kita pelajari, tentu tidak mungkin, mana mungkin orang akan bertauhid kalau dia tidak mempelajari tauhid itu sendiri, ya kan, bagaimana realisasinya, penerapannya, pemahamannya. Nah, ini yang banyak, kadang-kadang orang banyak mengaku bertauhid tapi dia tidak mengerti apa itu maksud tauhid. Kadang-kadang dia memahami tauhid itu adalah kalau dia memahami tauhid itu sebatas tauhid pengakuan Allah sebagai pencipta yang menghidup, mematikan, merizki, dan mengatur segala isi alam ini. Dia memahami tauhid sebatas itu. Dan dia menganggap tauhid itulah yang tauhid. Jadi kalau meminta kepada selain Allah, ke kuburan, ke batu, ke gunung, ke lurah, ke sungai, ke danau, lautan, ya, atau percaya kepada benda sakti, keramat, pohon sakti, batu sakti, segala macam, menurut dia, ini tidak bermasalah dalam tauhid. Karena dia sudah meyakini Allah sebagai pencipta. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru tentang tauhid. Karena kalau seandainya tauhid itu hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, mempercayai Allah sebagai pencipta yang mengatur, menghidup, matikan, sesungguhnya orang musyrikin juga meyakini hal sama. Secara mayoritas orang musyrikin pun percaya bahwa Allah yang menciptakan mereka. Ya. Dan Allah yang memberi rezeki mereka, menurunkan hujan dari langit, yang hidup matikan mereka. Makanya Allah sebutkan dalam beberapa ayat surah Az-Zukhruf ayat 87 dan juga surah Luqman ayat 25, "Wa la in sa'alta man khalaqa as-samaa'a wal ardha la yaqulunna Allah." Ini dalam surah Az-Zukhruf, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit bumi? Orang musyrikin akan jawab, Allah. "Wa la in sa'alta man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka katakan Allah. Tetapi apakah keyakinan mereka mengaku Allah sebagai pencipta tanpa mengesakan Allah dalam ibadah mereka, apakah sudah bertauhid? Belum. Makanya Rasulullah SAW mengajak mereka dan para rasul semuanya, inti tauhid yang mereka serukan para rasul kepada umat mereka adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah mereka yang dituju dalam ibadah mereka itu. Tidak berdoa, meminta, beristighosa, ya, mengajukan permohonan, kepercayaan, meyakini kekuatan, segala halnya, kecuali hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi, maka kalau kita, banyak orang merasa sudah bertauhid, tetapi dia belum mengerti apa itu tauhid. Buktinya dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menafikan, yang merusak nilai-nilai tauhid itu. Seperti percaya kepada dukun, mendatangi tukang tenung, ya, meminta hujan kepada selain Allah, meminta kebahagiaan kepada selain Allah, meminta-minta kepada patung, meminta kepada keris, meminta kepada sapi yang dianggap memberi berkah, ya, ataupun kuburan dan segala macamnya. Ya, bahkan di antara kaum musyrikin dahulu ada yang meminta kepada malaikat malah. Karena mereka melihat bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, maka mereka berasumsi malaikat ini hamba Allah yang mulia, jika kita minta kepada mereka, mereka minta kepada Allah buat kita. Itulah analogi yang dipakai oleh orang musyrikin dalam berbuat kesyirikan. Jadi ada dua analogi yang dipakai oleh mereka. Yang pertama adalah mereka berpuja, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka mengatakan kami tidaklah menyembah sesembahan selain Allah itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Tujuannya mulia, agar sesembahan itu mendekatkan mereka kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tidak yakin mampu mendekati Allah dengan ibadah dan kondisi mereka yang penuh dengan dosa. Maka oleh sebab itu mereka mengambil perantara ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang disebut syirik. Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. "Wa ya'buduna min dunil ma la yadurru wa la yanfa'uhum." Ini yang analogi kedua. "Wa ya'buduna min dunil ma la yadurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna hawa syafa'un Allah." Mereka menyembah sesuatu yang tidak memberi mudarat, tidak manfaat untuk mereka, lalu mereka berhujjah dalam meminta-minta, "Wa ya'buduna min dunillahi," meminta-minta menyembah kepada selain Allah itu, padahal sesuatu itu tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat. Mereka berhujjah apa? "Wa yaqulun haula syafa'un Allah." Sesuatu yang kami ambil sembahan yang minta ini selain Allah adalah dia, mereka-mereka ini adalah sebagai pemberi syafaat, maka kami di sisi Allah. Apakah itu yang dijadikan malaikat, itu para nabi ataupun wali. Jadi itu analogi dan asumsi yang mereka miliki. Nah, itu pentingnya kita belajar lalu ditaruhkan tauhid itu dalam ibadah kita. Ya, kemudian kita mengingkari kesyirikan itu. Bukan sekedar diam dalam kesyirikan, tapi harus wajib kita ingkari. Itu disebut dengan bara'ah, berlepas diri dan mengingkari kesyirikan itu. Makanya para anbiya datang untuk menupas kesyirikan itu. Mereka bukan sekedar menjalankan tauhid, tapi juga menupas kesyirikan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, ya, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya untuk Allah Rabb sekalian alam. Jadi ya, hidupnya dan matinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dan salatnya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat hidup dalam beribadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala yang diharap ketika dia meninggal yang dapat menyelamatkannya ya, dalam hidupnya yang dapat menyelamatkan dari bahaya, yang memudahkan urusannya, memberikan kesehatan kepadanya, memudahkan rezekinya, menyembuhkan dari penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mati juga hanya Allah yang mampu menyelamatkan dari azab kubur, melindungi dari padang mahsyar, kemudian ketika melihat mustaqim sampai kepada surga. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kepada kita kecuali hanya Allah di dalam kehidupan kita, dan tidak akan bisa menyamakan kita dari azab Allah di akhir kala kesudahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita sepenuhnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita. Hidup dan mati kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Nah, ini dalil tentang wajibnya kita mengingkari kesyirikan. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, itulah dengan itulah aku diperintahkan. Ya, diungkapkan dari Rasulullah SAW, para nabi mengatakan pada umatnya, dan itu yang aku diperintahkan. Inilah dakwah seluruh para nabi. Sebenarnya Allah tegas surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibut tawut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya adalah ya, agar umat tersebut hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada tawut. Yaitu semua yang disembah Allah adalah merupakan tawut. Yang ditaati secara mutlak sen Allah adalah tawut. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni," kata Allah Subhanahu wa taala, "tidak aku utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali yang kami wahyu kepadanya adalah buat tiada yang diibadati kata Allah kecuali aku," kata Allah Subhanahu wa taala, "maka sembahlah aku." Nah, nilai inti semua doa para dakwah ya, seruan para rasul semua. Jadi penetapan tauhid dengan ilmunya dan penerapan dalam ibadahnya, kemudian juga pengingkaran syirik, harus mengerti juga syirik. Apa itu syirik? Bagaimana pembagiannya dan bahas syirik dan selamacamnya. Kalau orang tidak belajar, tentu dia tidak akan mampu melindungi dirinya dari kesyirikan itu. Ya. Tidak akan mengerti apa bentuk-bentuk kesyirikan. Kadang-kadang dia melakukan kesyirikan, dia tidak sadar bahwa itu sebuah kesyirikan. Maka perlu mengenal tauhid dan juga hal-hal yang akan merusak nilai-nilai tauhid kita. Baik, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, ya, Allah tidak akan pernah terima dari dia selama-lamanya, ya, fala yuqbala minhu, lain ya, selama-lamanya Allah tidak akan pernah menerima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik, itu tentang Islam. Hanya Islam satu yang agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina dalai Islam. Semuanya agama yang sah yang benar salat hanyalah Islam. Maka ayat ini juga menegaskan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhir kala termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Kemudian ya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang menjelaskan tentang wajibnya memeluk Islam, ya. Wajibnya orang-orang untuk memeluk Islam dan menerapkan keislaman dalam kehidupan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, "La yasma'u bi ahad min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi ila kana min ahli nar." Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah seorang pun mendengar dari kalangan umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, bahwa aku telah diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak beriman dengan Rasulullah SAW, ya, dan apa yang diutus dengannya Rasulullah SAW, illa kana min ahli nar, kecuali dia menjadi ahli neraka, dia kelak ya, summa yamutu wa lam yu'min, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, kecuali dia menjadi ahli neraka. Baik, penghuni neraka. Baik. Banyak sekali sebetulnya ayat dan hadis tentang pembicaraan tentang pembahasan ini. Jadi itu ada dalil-dalil tentang wajibnya memeluk agama Islam. Dan Rasulullah SAW, risalah beliau, keutamaan beliau, keagungan risalah beliau adalah risalah beliau mencakup seluruh umat manusia. Meliputi semua manusia. Tidak hanya diutus kepada bangsa Arab semata. Seperti ini yakini oleh sebagian kelompok-kelompok agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengakui Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir atau sebagai Rasul, tetapi mereka mengatakan bahwa risalahnya khusus untuk orang Arab. Padahal Allah telah tegaskan dalam firman-Nya, ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kata Allah SWT, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Dan juga dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan juga ayat yang lain, di antaranya, wa marsalnaka illa rahmatil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat segalian alam. Inilah dalil-dalil tentang menunjukkan tentang keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hadis yaitu Rasulullah menyebutkan fudiltu 'ala anbiya bi sittin. Aku diberi kelebihan di atas nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara. Sebut antaranya kana nabi ursila qaumi khassa wa bu'istu ila nasi kafa. Nabi-nabi sebelum aku diutus kepada umatnya secara khusus, adapun aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Nah, ini tentang keumuman risalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban bagi setiap manusia untuk masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pengertian Islam. Islam itu adalah sistem ilahi bertauhid wa qaidul bertauah wal bara'atu min syirki wa alihi. Jadi Islam itu adalah ketundukan kepada Allah dengan tauhid, ya, dan ketaatan, melakukan ketaatan, penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid dan ketaatan kepada-Nya, melakukan ketaatan kepada-Nya, tunduk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Baik. Dalilnya telah disebutkan tentang pengertian Islam itu. Ya. Dan juga sudah kita sebutkan sebelumnya, kalimat Islam itu memiliki makna umum dan khusus. Yang maksud makna umum adalah yaitu agama semua nabi adalah Islam. Jadi tidak ada seorang pun yang nabi agama selain Islam. Semua agama nabi itu adalah Islam. Maka oleh sebab itu kita kalau lihat kisah-kisah seperti Nabi Musa mengatakan bahwa dia adalah bagian dari orang Muslim. Dalam kumpulan Nabi Isa dia mengatakan, ya, orang-orang Hariu mengatakan, ya, wal hawariyuna wa ansarullah fashal wa anna bi anna muslimun. Orang-orang hari mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah. Saksikanlah kami adalah orang Muslim. Oleh sebab Nabi Ibrahim pun Muslim. Bapak para anbiya, maka Nabi Ibrahimu Yahudi yang wala Nasraniyan, walakin kan hanifan muslima wa makan min musyrikin. Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan Nasrani, tapi dia adalah hanifan, orang bertauhid, musliman. Ya, seorang muslim dan dia tidak masuk orang-orang musyrik. Islam lawannya adalah daripada kufuran, di antara kufuran itu adalah kesyirikan. Baik. Jadi, Islam secara umum arti semua agama, semua nabi. Itu pengertian Islam. Maka dalam hadis sabda Rasulullah SAW menyebutkan, Al-Anbiya Ikhwatul Li'allat. Para nabi itu bagaikan saudara seayah. Ya. Dia nunun wahid wa syara'ihum sat. Ya. Agama mereka satu, tapi syariat mereka berbeda-beda. Maka Allah sebutkan likulin ja'alna minkum syiratan wa minhaja. Masing-masing nabi itu punya itu syariat tersendiri-sendiri yang berbeda dengan syariat yang lainnya. Tetapi pokok ajaran agamanya tauhid. Dasar semuanya di wahid itu agama mereka itu tauhid Islam. Baik, ya, ini menunjukkan tentang apa tadi? Pengertian Islam. Kemudian makna Islam yang secara khusus, ya, ada umum ada khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh nabi pada masanya. Jadi Islam yang ada pada Nabi Musa adalah agama Nabi Musa. Tidak lagi nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi sebelumnya sudah dimansuh syariatnya oleh syariat Nabi Musa. Demikian pula, ketika Nabi Isa telah diutus, maka dinul Islam, agama Islam, yang dimaksud ketika telah diutus Nabi Isa adalah, yaitu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Agama Musa sudah mansukh dengan datangnya Nabi Isa, maka mereka harus menjalankan syarat dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian ketika telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat Islam secara khusus maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu syariat sebelumnya adalah telah mansukh, dihapun hukum berlakunya, telah habis masa berlaku agama-agama itu telah ketika telah diutus Nabi yang baru atau seorang rasul yang baru. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasul yang terakhir, maka tidak ada lagi rasul setelah beliau, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka agama beliau adalah agama yang kekal sampai datangnya hari kiamat. Ya. Baik, ini di antara keagungan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pengertian Islam antara pengertian yang umum dan pengertian yang khusus. Baik. Baik, itu sedikit tentang agama Islam. Dia adalah agama untuk semua umat manusia. Dalil kita sebutkan, dia adalah agama yang terpihara, terjaga sampai hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat, karena Allah SWT telah berjanji menjaga keasliannya, karena dia merupakan agama yang terakhir, dan rasulnya merupakan rasul yang terakhir. Maka Allah sebutkan dengan dalam firman-Nya, inna anzalnahu, inna nahnu anzalna dzikra wa inna nahnu anzalna dzikra wa inna lahu hafidzun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, kami sungguh-sungguh akan menjaga, kata Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Itulah berapa tentang hal yang berkenaan dengan agama Islam. Di agama yang kekal sampai datang hari kiamat akan terjaga seluruh keasliannya, ya, karena Allah telah berjanji menjaga keasliannya agama ini dengan firman yang tadi yang kita bacakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidzun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, kami benar-benar akan menjaga keasliannya, kata Allah Subhanahu wa Taala. Baik, oleh sebab itu tidak ada yang perlu diragukan dari ajaran Islam, karena dia ajaran yang terjaga oleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala keasliannya, kemurniannya. Ya, setiap ada kelompok yang berusaha melakukan perubahan, pelencengan atau melakukan perusakan terhadap ajarannya, akan ada ulama-ulama yang akan membongkar kesesatan-kesesatan setiap orang mencoba, ya, melakukan berbagai acting untuk merusak agama Islam dari dalam. Maka lahir ulama-ulama yang menjelaskan berbagai syubhat dan kebatilan-kebatilan dari kaum zindik, dari kaum munafiqin, dari kaum yang al-bid'ah, yang mereka akan membuat Islam ini terkabur keaslian dan kemurniannya. Maka oleh sebab itu Allah SWT dari bentuk penjagaan itu, di antaranya Allah bentuk penjagaan oleh Al-Quran. Al-Quran itu sangat mudah dihafal, bahkan oleh anak-anak, bahkan ada orang buta juga hafal, dan sedikit yang orang buta yang hafal Quran. Hadis seorang juga Allah ciptakan para pembela-pembela yang ulum, banyak yang hafal hadis seorang, ratusan ribu hadis, ya, sampai dibukukan kitab hadis tersebut oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Numajah, Nasai, Nasai Numajah, seluruhnya para ulama, Imam Ahmad, ya, dan banyak sekali kitab-kitab hadis yang telah dicatat oleh para ulama kita. Ini bentuk pemeliharaan. Kemudian bentuk melihara bagi agama ini, munculnya ulama-ulama yang benar memahami Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Baik. Itu keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim tentang agama Islam. Berikutnya adalah rukun Islam. Nah, rukun Islam yaitu terdapat secara jelas disebutkan dalam dua hadis, di antara pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis makan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Bukhari Muslim, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan wa hajjil baitillah." Yaitu Islam itu dibangun di atas lima dasar. Syahadat an la ilaha anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka ketika seorang mau masuk ke dalam Islam, dia harus mengakui yang berhak ibadatnya Allah saja. Maka dia harus meninggalkan segala kepercayaan-kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Benda-benda keramat, garis-garis sakti, ya, peninggalan barang-barang kuno yang dianggap berkhasiat macam-macam, misalnya, ya, memiliki kesaktian dan seterusnya, ini harus ditinggalkan. Dihapuskan keyakinan seperti dari dirinya. Harus tinggalkan dan dibuang jauh-jauh pemikiran terhadap kesyirikan-kesyirikan yang ada selama ini dalam dirinya. Kemudian dalam praktek agama yang harus dia ikuti adalah Rasulullah SAW. Inilah maksudnya dia mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Kalau dia menjalankan semua ibadah dan tidak dicontohkan Rasulullah SAW, maka dia ya harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu dapat Allah kelak. Dari mana dia tahu bahwa itu adalah sebuah ibadah yang dalam bahasa agama disebut sebagai bid'ah. Jadi lawan daripada perbuatan mengesakan Allah dalam tauhid ibadah adalah syirik. Lawan daripada perbuatan apa namanya mengakui pengakuan sebagai Muhammad utusan Allah adalah bid'ah. Maka kalau orang berbuat bid'ah, maka dia telah mencederai pengakuan dia mengakui sebagai Muhammad utusan Allah. Ya, maka oleh sebab itu Imam Malik telah ini menyebutkan ya barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama ini juga diriwayatkan dari Mu'minin Syarhanha, faqad zamana Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Muhammad tidak menyampaikan risalah yang diwahyukan Allah kepadanya dengan sepenuhnya. Ya, dengan sempurna. Faqad zamana Muhammadan khana risalah. Berarti dia menuduh Muhammad telah berkhianat tidak menyampaikan risalah yang diwahyukan Allah kepada dia. Ya, karena tidak ada satu pun dari kebaikan kecuali Rasulullah SAW. Dari jalan untuk mereka kendiri kepada Allah SWT, kecuali Allah telah wahyukan kepada Rasulnya, jalan-jalan untuk mereka kendiri kepada Allah SWT. Demikian pula Rasul SAW telah mengajarkan semua jalan-jalan mereka kendiri kepada Allah itu melalui sabdanya, ya, dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Baik. Setelah itu melaksanakan salat, membayarkan zakat, puasa bulan Ramadan, ya, dan melaksanakan haji ke Baitillah, ya. Ini rukun Islam yang lima. Ya, kalau secara terpisah-pisah dalam Al-Quran banyak. Ya, dalil-dalilnya dari awal surah Al-Baqarah itu sudah disebutkan di sana rukun Islam dan rukun iman. Ya. Tetapi yang terkumpul dalam satu konteks rukun Islam itu yang sering tergabung itu adalah iqamus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Sering tergabung adalah kalimat salat dan zakat. Tapi bukan berarti haji bukan dari rukun Islam, bukan pula berarti bahwa puasa tidak termasuk rukun Islam. Karena ada analogi yang dibangun oleh seseorang yang mencoba memakai teorinya mengatakan bahwa beriman kepada takdir itu tidak bagian dari rukun iman. Dia berhujah dengan ayat Al-Qur'an, katanya tidak terdapat dalam Al-Qur'an ya penyebutan beriman kepada takdir itu. Ya, maksudnya adalah dalam satu konteks yang disebutkan sebagai rukun Islam, rukun iman. Tetapi kalau dalam ayat-ayat yang lain tidak tergabung dalam satu konteks, banyak sekali beriman kepada takdir itu. Karena Allah SWT, inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia memakai analogi itu berarti dia terpaksa harus menerima analogi bahwa Islam itu hanya dua rukun Islamnya. Tentu tidak akan ada seorang pun seorang muslim yang menerima pendapat membenarkan pandang pikiran adalah analogi dia seperti ini, ya. Tidak benar. Kalau karena tidak terdapat dalam satu nas lalu lihat dalam Al-Qur'an lalu diingkari dan tidak dikatakan sebagai rukun iman, itu adalah kekeliruan besar karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukun iman dan berapa tempat dan juga rukun Islam dan berapa tempat. Baik. Kemudian juga hadis Jibril yang masyhur yang sudah sering didengar, yaitu bahwa Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad beritahulah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab pertanyaannya, al-Islam anta syahada illa ilaha illa Muhammad Rasulullah, tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tuhajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ya, kata Rasulullah SAW, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, engkau melaksanakan salat, engkau membayarkan zakat, engkau puasa bulan Ramadan dan berhaji ke Baitillah, ya, ke Ka'bah, ya. Jika engkau mampu untuk melakukannya. Lalu Jibril tadi menjawab sadaqta, ya, engkau telah benar jawabannya. Fa'ajibna lahu, kata Umar bin Khattab. Tapi heran, dia yang bertanya dan dia pula yang mengatakan jawabannya benar. Berarti yang bertanya ini tahu jawabannya sehingga dia katakan benar jawabannya. Baik. Ini menunjukkan tentang rukun Islam. Bahwa rukun Islam itu ada lima. Dalilnya apa? Sesuai yang telah kita sebutkan tadi. Sabda Rasulullah SAW. Al-Islamu anta syahada illa Allah anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimah sholat wa tu'tiyah zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, melaksanakan salat, melaksanakan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah bagi orang yang mampu melakukannya. Baik, itu sedikit pengertian Islam, bagiannya, kemudian rukun Islam. Baik, itulah rukun Islam yang 5 yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Baik, ini sekilas ya, itu rukun Islam. Itulah pengenalan Islam. Ya, itulah pengertian Islam. Jadi kalau ada yang menjawab, apakah itu Islam, menjawab dengan rukun Islam yang 5, ya benar jawabannya. Tapi kalau dijawab tadi, kok disebutkan definisi Islam, itu adalah ketentuan tauhid, melakukan ketaatan kepada Allah, lepas berjauhi kesyirikan dan pelakunya. Ya, ketaatan kepada Allah maksudnya adalah, yaitu global terhadap penyebutan dari rukun Islam yang lainnya, itu sholat, zakat, puasa, ya, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, tauhid maksudnya adalah, itu pengakuan bahwa Allah saja yang berhak diibadati. Ya. Kemudian syahadatul rasul, pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, artinya syariat yang kita pakai, yang kita amalkan dalam beribadah, merealisasikan nilai-nilai tauhid kita adalah syariat dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya makna syahadatin. Makna syahadatin apa maksudnya makna syahadatin? Ya, makna syahadatin di sini disinggung sedikit. Makna syahadat yang syahadu an la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Maksud dari mana syahadat itu adalah tiada yang berhak, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Kenapa dijelaskan ini? Karena ada makna tauhid, kalimat ini yang familiar, yang masyhur, sering diajarkan di sekolah-sekolah SD ya, waktu kita masih sekolah dasar ya. Tiada Tuhan selain Allah, itu artinya. Itu sering mengartikan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau ini dikatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah, ini makna yang keliru, tidak sempurna. Karena orang-orang musyrikin pun tahu bahwa tiada pencipta selain Allah. Nah, kalau seandainya dikatakan makna tauhid itu adalah tiada pencipta selain Allah, tentu berarti orang musyrikin telah masuk ke dalam tauhid ini. Padahal Allah SWT tidak memasukkan mereka dalam sebagai orang yang beriman yang telah bertauhid. Karena makna tauhid bukanlah pengakuan Allah semata sebagai pencipta, akan tetapi dilengkapi dan dipenuhi pengakuan bahwa Allah yang berhak diibadati. Maka oleh sebab itu orang yang mengakui Allah sebagai pencipta tidak memasukkan keyakinan itu ke dalam Islam. Karena keyakinan yang sama juga yakini oleh orang musyrikin. Ya, tadi dalil telah kita sebutkan, jika aku bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan jawab Allah. Jika aku bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan jawab Allah. Ya. Jadi makna kalimat la ilaha illallah bukanlah tiada pencipta atau tiada pemelihara atau tiada Tuhan selain Allah, tapi maksudnya adalah tiada yang berhak diibadati. Kata-kata ilah itu sebenarnya disebutkan oleh Ibn Abbas al-ma'bud, yang disembah. Maka oleh sebab itu kalimat tauhid ini artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecil Allah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum syirikin untuk mengajak mereka memeluk agama tauhid ini, memeluk agama Islam, qulu la ilaha illa tuflihu. Ya, wahai kaum syirik, wahai kaum Quraisy, wahai ya, bangsa Arab, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan menjadi kaum yang beruntung. Nah, apa jawaban mereka? Allah menceritakan tanggapan mereka terhadap ajakan Rasulullah SAW ini, ajak alal aliyah ta'ilana wahidah, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang baik menjadi sesembahan satu. Jadi artinya sesembahan. Nah, makanya orang musyrikin tidak mau mengucapkan kalimat ini, mereka tahu bahwa tidak akan boleh lagi setelah mengucapkan kalimat ini, meyakini sesuatu yang bisa memberi manfaat mudah selain Allah SWT. Ya, mereka harus meninggalkan berhala-berhala, patung-patung, ya, batu-batu, ataupun benda-benda kuno yang selama ini mereka kultus, mereka anggap dapat memberikan kesaktian dan kekuatan ataupun keberuntungan. Itu harus ditinggalkan. Nah, itu mereka paham bahwa kalimat la ilaha itu tidak berhak disembah kecuali Allah. Itu mereka paham. Maka itu yang mereka tidak mau mengucapkannya dan enggak untuk menerimanya. Maka mereka menjawab, ajak alal aliyah ta'ilan wahidan, apakah Muhammad ini menjadikan sembahan kita ini menjadi satu saja. Baik, berikutnya adalah Wa mana syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa pula maksud? Jadi arti dari lawan dari kalimat tauhid itu adalah syirik. Syirik dalam tauhid itu al-uluhiyah, mempersekutukan Allah dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya bisa saja dalam bentuk meminta, menyembelih, bernazar dan seterusnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sedikit pun kita membagi bentuk ubudiyah kita, permohonan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta memohon kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari bentuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang dari lingkaran agama Islam. Baik. Kemudian pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah artinya apa? Ta'atu fima amar. Tasdiqu fima akhbar wa fima akhbar. Wastinama wa istinam mana wa zaja. Wa la yubadallahu ila al-ma'asyara. Jadi ta'atu fima amar. Jadi maksud kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah mentaati ya perintah-perintahnya. Mentaati apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, maka disebutkan oleh Allah SWT, orang yang taat kepada Rasul, sungguh dia sudah taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Ya, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taati Rasulullah SAW, itulah bukti pengakuan makna konsekuensi tuntutan dari kalimat syahadatul Rasul, pengakuan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita taati perintah-perintahnya. Wajib kita taati perintah-perintahnya sesuai kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, seperti mana yang ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ma amartukum bihi ya fa'tu min mustata'tum wa ma nahaituku anhu fantahu. Ya, apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, lakukan sesuai kemampuan kalian. Dan tinggalkan apa yang kalian aku cegah dari kalian ya. Dan tinggalkan apa yang aku larang kalian dari atau aku cegah kalian dari hal itu, ya. Nah, ini tidak dikaitkan dengan kemampuan, karena untuk meninggalkan itu tidak perlu kepada kemampuan. Semua orang yang sakit, yang lemah, yang tua, yang apapun mampu meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan, meninggalkannya segala yang diharam itu. Sekarang jarang Rasul mampu meninggalkan karena tidak butuh kepada perjuangan dan tenaga. Yang berbeda dengan sebuah perintah itu ada beban yang harus dilaksanakan. Kalau untuk meninggalkan itu tidak ada beban. Semua orang mampu, anak kecil, tua, bangka, ya, orang bodoh, orang berilmu, semuanya untuk meninggalkan suatu perkara sangat mudah. Tetapi kenapa menjadi sulit bagi orang meninggalkan sesuatu yang sangat mudah itu? Seperti meninggalkan bid'ah itu gampang sebetulnya. Tapi karena dia sudah mendapat kelezatan dalam melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan itu. Ya. Kemudian juga kenapa orang sulit meninggalkan sesuatu yang dilarang itu? Ya. Karena dia sudah kecanduan, karena dia terbiasa. Nah, ini yang membuat dia berat untuk meninggalkan sesuatu yang sudah yang dilarang. Padahal untuk meninggalkan sesuatu itu satu perkara yang sangat mudah. Wa tasdiqu bima akhbar. Percaya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ada berita-berita yang berkenaan dengan nabi-nabi sebelumnya, cerita para umat sebelumnya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, berita-berita yang berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifat dan nama-namanya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada juga berita tentang perkara-perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat, setelah hari kiamat. Ini kita percaya secara mutlak apabila itu adalah terdapat dalam dalil dan nas yang valid, kesahihanan yang valid. Maka wajib kita percaya dengan segala berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berkenaan dengan berita-berita yang berlalu atau berita-berita yang berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau tentang makhluk Allah, malaikat Jibril ada begini sifatnya, memiliki 600 sayap. Kita wajib percaya, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bila sudah pasti kevalidan sebuah dalil dan data tersebut. Ya, membenarkan apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Dan juga bagian ketiga yang diberitakan itu adalah bagaimana kondisi manusia di akhir zaman, di alam kubur, setelah di padang mahsyar, kemudian ketika melewati siratal mustaqim, masuk ke surga. Ini berita-berita tentang hari yang berhisab, yang sebagian besar ada dalam Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah, ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka wajib kita percaya ya berita tentang adanya Dajjal, wajib kita percaya. Terbitnya matahari dari barat, wajib kita percaya, dan seterusnya. Ya, percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mendustakan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW bisa membawanya kepada kekufuran. Ya. Meninggalkan perkara yang dicegah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kan. Kemudian terakhir adalah, ya, mencegah oleh Rasulullah SAW tadi, perbuatan syirik dengan segala bentuk dan macamnya, perbuatan bid'ah dengan segala bentuk macamnya, perbuatan maksiat dengan segala bentuk macamnya. Nah, tentu kita semuanya harus belajar. Kalau kita tidak belajar, bagaimana tahu kita sesuatu itu dilarang atau diperintah? Maka dari sinilah, wajibnya kita untuk belajar ilmu agama ini, agar kita tahu perkara-perkara yang diperintahkan kepada kita, dan juga tahu perkara-perkara yang diharamkan untuk kita lakukan. Taimu Allah yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kecuali kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Maka oleh sebab itu setiap nabi membawa syariat. Di masa Nabi Musa, syariatnya adalah yang dibawa oleh Musa, maka mereka wajib menjalankan syariat yang terdapat dalam Taurat. Di masa Nabi Isa, mereka wajib menjalankan syariat yang terdapat dalam Taurat. Ketika Nabi Muhammad SAW, mereka wajib menjalankan syariat beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang tuntunan yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian dari bentuk makna dari syahadat. Syahadatul Rasul, ya, wa syahadatul mursil. Pengakuan Allah secara tuntunan berhak diibadati, dan pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang diikuti, yang ditauladani. Nah, itu maksudnya. Ibadah hanya kepada Allah. Kemudian ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah hal ini kalau kita temukan dalil-dalil yang sangat banyak, dalil-dalil yang wajib kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kullu ummati yadkhulun jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhal jannah wa ma'asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku dia akan masuk surga. Orang yang enggan, ya, orang yang tidak mau taat, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Orang durhaka pada Rasulullah SAW, ya, maka itulah orang yang enggan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kullu ma tidakhulun al-jannata illa man aba, kila man ya'ba, qal, ya, siapa yang enggan itu adalah orang-orang yang apa durhaka kepada Rasulullah SAW. Man ata'ani dakhal jannah, orang yang taat kepada aku tersalam masuk surga. Man asani, orang durhaka kepada perintah Rasulullah SAW, tolaran Rasulullah SAW, dia akan termasuk orang yang enggan untuk masuk surga. Ya, durhaka kepada Rasulullah terbagi dua, teman. Yaitu durhaka dalam bentuk melakukan maksiat, dosa-dosa. Bentuk kedua adalah durhaka dalam bentuk melakukan bid'ah-bid'ah, metode-metode, cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, lalu dia lakukan dan dia promosikan dan dia bela, dan bahkan sampai penyesatan orang yang tidak mau melakukan bid'ah-bid'ah tersebut. Ini bentuk suatu ketimpangan dalam mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini pasti panjang sebetulnya pembahasan kita tentang syahadat ini. Baik, berikutnya adalah penjelasan tentang iman, ya. Apa pula definisi iman? Nah, itu Islam secara ringkas dijelaskan dalam kitab ini. Ya, kalau sholat, kita sudah tahu sholat itu ada 5 waktu, 5 kali sehari semalam, yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kemudian puasa atau zakat, itu wajib bagi orang yang telah memiliki 2 syarat, yaitu sampai haul dan nisabnya. Haul telah cukupi masa harta yang satu nisab itu 1 tahun. Dan nisab itu adalah berbeda-beda antara nisab emas, perak, barang dagangan, ya, ataupun apa namanya tanam-tamanan dari bahan pokok, maksudnya dari bahan pokok. Baik. Atau binatang ternak, ya. Dan puasa, maksudnya ada puasa bulan Ramadan. Kemudian berhaji adalah melaksanakan haji kayak Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah. Baik. Itu sekilas tentang definisi pengertian Islam, rukun-rukunnya. Ya, pengertian kalimat tauhid itu syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa pengertiannya, apa konsekuensinya, dan bagaimana seorang harus menerapkan nilai-nilai syahadat itu dalam dirinya. Oleh sebab itu kita katakan Kenapa dijadikan kalimat syahadat itu sebagai dasar Islam? Karena kedua makna ini harus selalu tercermin dalam segala aktivitas ubudiyah kita kepada Allah SWT. Dalam sholat, mesti ada dua nilai. Ikhlas dan mengikuti cara tata cara Rasulullah SAW. Puasa, mesti ikhlas dan mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Zakat demikian pula. Haji demikian pula. Seluruh ibadah kita mesti terpenuhi dua syarat ini. Yaitu ikhlas kepada Allah, ya, kemudian mengikuti tata cara pelaksanaannya sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah itu adalah sia-sia kita lakukan. Baik. Berikutnya adalah pengertian iman. Iman dalam bahasa itu artinya ada berapa arti? Ada aman, wa amanah, tasdik, wal iqrar. Ya. Tasdik wal iqrar. Jadi artinya adalah tasdik wal iqrar. Percaya, pengakuan yang di dalam hati. Ya, ada juga artinya as-siqah. Ya, artinya as-siqah, al-aman, karena membawa keamanan, keyakinan orang sudah yakin dia aman. Ya, juga aman dalam arti nanti dalam definisi istilahnya adalah yaitu membawa ketenteraman, ya. Atas dik percaya, ikrar pengakuan. Ya, as-siqah juga sama artinya. Cuma di sini yang disebutkan artinya adalah dua saja yang masyhur, itu atas dik wal ikrar. Dalam definisi secara bahasa ini, ada kelompok ahlul kalam yang mereka mengatakan arti iman secara etimologi bahasa itu hanyalah tasdik saja. Ini kekeliruan. Lalu mereka berhujah ketika arti iman dalam bahasa itu tasdik, mereka katakan itu pula lah artinya secara definisinya secara syar'i atau terminologi. Nah, ini sebuah kekeliruan. Ingin mereka mengatakan iman itu hanya tasdik, percaya saja, walaupun tidak beramal soleh, walaupun tidak diungkapkan, sebenarnya pahamnya orang Jahmiyah dan juga kelompok ahlul kalam yang lainnya, mengatakan iman itu hanyalah al-ma'rifah atau tasdik. Baik, tentu ini hujah mereka adalah karena mereka mengatakan arti iman dalam bahasa itu hanya tasdik. Tentu ini tidak tepat. Karena walaupun artinya secara tasdik, dalam syar'i ada penambahan kelengkapan dan pembatasan dari pengertian iman itu sendiri. Maka di antara dan maka arti iman dalam bahasa tidak hanya tasdik, tetapi juga ikrar dan juga siqah wal aman wal amanah. Baik. Itu arti secara bahasa, jadi arti secara bahasa tidaklah hanya berarti tasdik, tapi juga ikrar. Ya, jika kita buka kamus-kamus bahasa Arab, pasti para ulama-ulama ahli bahasa akan menjelaskan makna-maknanya. Di antaranya adalah tasdik wal iqrar. Tapi yang jadi persoalan adalah mengatakan maknanya hanya tasdik saja. Ini adalah pendapatnya ahlul kalam. Mereka kenapa mengatakan tasdik saja dalam bahasa? Karena mereka ingin menggunakan kata-kata tasdik ini untuk alasan mereka mendefinisikan dalam arti secara terminologi. Tentu ini tidak tepat karena penggunaan bahasa berbeda dalam pengertian terminologi atau istilahi atau syar'i. Baik, adapun secara terminologi istilahi atau syar'i, iman itu artinya adalah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan, ya, wa amalun bil jawarih. Ya, atau dalam istilah lain yang lebih bersajak itu al-qaulun bil janan, i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ma'siyatis bi yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Atau definisi di sini sebutkan adalah i'tiqad bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal jawarih. Meyakini dengan hati, diungkapkan dengan lisan, dan diikuti dengan perbuatan anggota badan. Tapi definisi ini sebetulnya kurang tepat kalau memakai definisi ulama-ulama mutaakhirin. Kenapa kurang tepat? Karena orang Khawarij pun mengatakan iman itu i'tiqad bil qalb wa qaul lisan wa amal jawarih. Ya. Walaupun mereka di mana perbedaannya? Perbedaannya Ahlussunnah adalah Ahlussunnah menambah nambah lagi yazidu bi tha'ah wa yanqus ma'siyah. Iman itu bertambah kuat dengan ketaatan dan menjadi lemah dengan berkurang dengan melakukan maksiat. Nah, ini yang disebut oleh ulama. Sebetulnya walaupun amal bil jawarih itu sudah menunjukkan akidah Ahlussunnah Jamaah karena amal itu adalah bertingkat-tingkat derajat kewajibannya, ya, derajat posisi perintah untuk melakukannya, Jadi menyebabkan berbedanya posisi perintah untuk melakukan amal itu akan berbeda pula tingkat keimanan dengan melakukannya tentu. Melakukan amal wajib, ya berbeda dengan melakukan amal sunnah tentu. Orang melakukan amal wajib ditambah dengan bonusnya sunnah, pasti imannya yang lebih tinggi. Dan begitu. Orang meninggalkan amal wajib, nah tentu tidak sama dengan orang meninggalkan amal sunnah. Maka kalau kata-kata amal itu bagian dari iman, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa harus dia berkonsekuensi mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Adapun orang Murji'ah mendefinisikan iman itu adalah, mereka ada mengatakan iman orang Murji'ah itu, jadi Al-Murji'ah mengatakan iman itu amal tidak bagian dari iman. Nah itu kalau orang Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman menurut mereka. Lalu mereka nanti dalam definisi imannya hanya mengatakan al-ma'rifah atau tasdik, qaulun bil lisan, atau mengatakan hanyalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Nah ini ada tingkatan tingkat orang Murji'ah ini. Tapi mereka tidak mengatakan amal dari bagian iman. Orang Khawarij mengatakan amal bagian dari iman, tapi perbedaannya dengan Ahlussunnah apa? Mereka menjadikan amal itu sebagai syarat atau usul iman atau ruknul iman. Jadi kalau meninggalkan amal menurut mereka keluar dari Islam. Nah, sedangkan Ahlussunnah membedakan antara amal yang bisa mengeluarkan orang Islam dengan amal yang tidak mengeluarkan dari Islam. Begitu pula maksiat, Ahlussunnah membedakan karena tadi menyebutkan pertama dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, apa saja amal yang menguraikan, maksiat menguraikan iman, itu pun bertaraf. Ada yang mengikis iman, ada yang merusak iman, kesempurnaan iman, ada yang yang mengurangi tingkat kesempurnaan iman yang mustahab. Nah, jadi ini definisi ini perlu kita ketahui. Ini poin penting antara perbedaan madhab Murji'ah dengan madhab Khawarij, madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau Murji'ah mereka tidak mengatakan amal bagian dari iman. Kalau orang Khawarij mengatakan amal adalah rukun iman atau syarat iman atau asul iman. Nah ini, jadi mereka menjadikan semua amal itu sebagai dasar iman. Ya, pokok iman dan syarat iman atau rukun iman. Kalau meninggalkan amal menurut mereka keluar dari Islam. Atau berbuat maksiat menurut mereka keluar dari Islam. Itu pandangannya Khawarij. Kalau orang Murji'ah berpandangan sekalipun dia tidak melakukan amal sama sekali, sudah yakin Allah itu ada, menurut mereka sudah imannya sudah sempurna. Nah ini pula ekstrimnya orang Murji'ah ini. Nah ini harus kita waspadai. Paham seperti ini. Nah kalau di zaman sekarang paham Murji'ah ini banyak dianut oleh orang-orang ya kaum liberalisme atau pluralisme. Paham ini banyak dianut oleh ini. Ketika mereka katakan semua agama itu benar, ya kemudian ada mengatakan yang penting akhlak itu baik, ya itu adalah poin yang penting di agama menurut mereka. Ya, mereka menyatakan yang penting kita mengakui Allah itu ada, beriman percaya dengan adanya Allah, ya itu sudah beriman menurut mereka walaupun tidak melakukan amal-amal ketaatan yang lain, cukup dengan keyakinan saja. Ini pandangannya orang Murji'ah. Tapi Ahlussunnah tidak. Ini sebetulnya persoalan yang sangat pokok antara akidah Murji'ah dengan Ahlussunnah dan Khawarij dan Ahlussunnah itu dalam masalah amal. Pandangan dalam posisi amal dalam agama ini, dalam iman itu. Kalau Murji'ah mengatakan amal tidak bagian dari iman, kalau orang Khawarij mengatakan amal merupakan pokok dari keimanan. Jadi sama usul iman semua menurut mereka. Kalau Ahlussunnah tidak, amal itu ada yang pokok keimanan, ada yang bagian dari iman yang sempurna, yang wajib, atau bagian dari iman yang sempurna, yang mustahab. Nah, ini memang perlu mengerti permasalahan ini di mana pokok-pokok perbedaan keyakinan Ahlussunnah dari keyakinan kelompok tersebut. Jadi, pengertian diyakini dengan hati. Kita mulai Ahlussunnah menyebutkan. Kalau ulama mengutukkan sedikit dulu, apaan? Kalau ulama-ulama terdahulu mendefinisikan iman itu hanya menyebutkan qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Kenapa itu saja Ustaz? Tidak menyebutkan sebagaimana di kalangan ulama mutaakhirin. Karena kalau sudah dikatakan qaulun mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Kalau disebutkan amal sudah mencakup amalul qalbi wa amalul lisan wa amal jawarih. Nah, termasuk. Jadi sudah masuk amal di situ dalam iman itu. Maka oleh sebab itu definisi mutaqaddimin itu ringkas. Nah, karena saat itu pemahaman orang mengerti tentang masalah ini. Ketika di kalam mutakhirin banyak kaum muslimin yang tidak memahami maksud ungkapan ini, ditafsir oleh para ulama mutakhirin lagi lebih memperjelas apa yang dimaksud oleh ulama salaf qaulun wa amalun ini, maka mereka memperjelas dengan i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqus bi maksiyah, supaya lebih jelas pembahasannya. Ya, sebetulnya bagi mukadimin itu jelas, tapi mereka menggunakan kalimat yang sangat ringkas tapi mencakup semua masalah iman sebetulnya. Tapi namun di kalangan mutakhirin timbul permasalahan di bagian kaum muslimin tidak mampu memahami maksud salaf ini, ya, atau takut salah paham dengan ungkapan salaf ini, akhirnya mereka menjabar definisi iman tadi menjadi qaulun itiqam bil qalbi, ya, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan diucapkan dengan lisan, wa amal bil arkan diikuti dengan perbuatan anggota badan, yazidu bi ta'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqus bi maksiat, dan turun dengan berbuat maksiat. Ya, iman akan kurang dengan berbuat maksiat. Baik, maka ini ada dua versi dalam ulama salaf menemukan ini, tapi tidak bertentangan, maksudnya sama. Yang satu dalam bentuk yang lebih ringkas, yang kedua dalam bentuk menjabarkan maksud dari ungkapan ulama salaf yang ringkas itu. Nah, tadi sudah kita bedakan sisi perbedaan antara definisi iman dalam istilah, dalam syar'i, antara murji'ah dan waris, kemudian ahlus sunnah. Orang murji'ah tentu berlevel-level juga, ya. Ada yang murji'ah itu mengatakan iman itu hanya ma'rifah wa tasdik. Itu level yang lebih fatal. Kemudian lebih fatal juga ini, mengatakan iman itu cukup dengan lisan saja. Kalau sudah mengatakan hasil dan hukum, menurut mereka sudah mukmin. Ini pendapatnya Qarramiyah, pengikut dari Muhammad bin Qarram. Kemudian ada pendapat disebut murji'atul fuqaha. Murji'ah fuqaha inilah yang dinisbahkan kepada iman Abu Hanifah, yang banyak pendapat sepertinya murid-murid Abu Hanifah di Kufah. Nah, mereka mendefinisikan iman ini adalah, yaitu dengan pengertian muncul pokok itu adalah mengatakan iman itu itikam bil qalbi amal bil wa itikam bil qalbi wa qaul bil lisan. Diyakini dengan hati diungkapkan dengan lisan. Menurut mereka iman sampai di situ. Tidak masukkan amal bagian dari iman. Tapi apakah mereka mengatakan amal tidak penting? Mereka mengatakan amal itu penting. Tetapi tidak disebutkan bagian dari iman menurut mereka. Karena mereka membedakan dalam pembahasan usul fikih mereka nanti ada wajib istilahnya wal fardu. Ya. Mereka membedakan antara wajib dan fardu itu adalah, ya, yang wajib adalah masawat bil kitab was sunnah, wal fardu masawat bil aql. Jadi fardu masawat bil aql. Yang berita Al-Qur'an saya itu saya katakan wajib, yang fardu adalah disebutkan tetapkan dengan kias. Itu menurut mereka. Wallahu alam, itu definisi mereka dalam masalah iman. Baik. Dalil tentang rukun iman, nah, rukun iman yang 6 ini, ya, banyak terkumpul dalam Al-Quran dalam bentuk yang jumlah yang simpel lengkap gitu, ya. Di antara firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu sekadar engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Bukan sekadar itu. Ya. Bukanlah keimanan kebaikan itu sekadar memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, ya. Tapi yang disebut kebaikan, keimanan itu adalah orang yang beriman dengan Allah, dengan hari akhir, ya, kemudian dengan para malaikat, dengan kitab-kitab suci dan para nabi. Ada 5 di sini. Ya, man amana billahi wa yawmil akhir wal malaikati wal kitab dan nabiyyin. Beriman dengan Allah dan hari akhir, dengan para nabi, dengan para malaikat, kemudian kitab-kitab suci dan para nabi. Kan 5 di sini. Nah, ini tadi kita sebutkan ada orang Mu'tazilah yang memahami rukun iman itu 5 berhujjah dengan ayat ini. Kata mereka yang dapat laporan itu hanyalah 5. Terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW menyebutkan hadis Jibril, antum minabilah yang malaikati wa kutubi wa rusul wa minas wa minabil qadar khair wa syari. Di mana hadis ini sebutkan beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para nabi, hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Bagi mereka, oh, itu hadis ahad. Hadis yang sanadnya tidak mutawatir. Maka tidak jadikan hujah oleh mereka. Nah, ini diantara pola orang Al-Qalam menolak tentang rukun iman ini. Menjadikan takdir, beriman kepada takdir baik rukun iman. Apakah benar dalam Al-Quran tidak ada dalil tentang takdir? Banyak sekali. Banyak sekali benar-benar takdir itu. Ya, seperti mana tadi surah Al-Qamar kita sebutkan, Inna kulla syai khalaqnahu biqadar. Sesalah satu itu kata Allah kami ciptakan dengan ketentuan. Ya. Dan ayat yang lain. Tetapi apakah dalam ayat ini tidak terdapat? Sebetulnya ulama menyebutkan terdapat. Karena beriman kepada takdir bagian dari beriman kepada Allah. Maka tidak disebutkan secara tersendiri kalimat beriman kepada takdir. Karena di antara keiman kepada Allah itu adalah meyakini Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala hal. Nah, oleh sebab itu beriman kepada takdir itu bagian beriman kepada Allah SWT. Baik. Demikian pula yang terdapat di akhir surah Al-Baqarah juga disebutkan tentang rukun iman tersebut. Amana rasul lima unzila ilmi rabbi wal amana rasul lima unzila ilmi rabbi wal mu'min. Qul amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusul. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وإليك المصير بإيمان pada hari akhirat. Ya. Baik, beriman kepada takdir ikut kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari keyakinan iman kepada Allah itu adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa atas segala hal dan Allah maha tahu segala hal. Baik, adapun dalil tentang rukun iman yang enam ini dari as-sunnah adalah yaitu ya. Apa yang terdapat dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni ani iman, beritahulah aku tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan yaitu antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Engkau beriman dengan Allah, dengan para para malaikatnya dan kitab-kitab suci yang diturunkannya dan beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah SWT, ya, para nabi rasul, dan iman kepada hari akhirat serta beriman engkau percaya dengan takdir baik dan buruk. Lalu Jibril pun mengatakan sadaq. Engkau benar jawabannya. Jadi inilah rukun iman yang enam itu. Ya, ini rukun iman terdapat baik dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas berikutnya adalah dalil-dalil yang tentang iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ini di antara pembahasan yang sebetulnya membedakan madhab Murji'ah Ahlussunnah dan Khawarij. Jadi kalau Khawarij dan Murji'ah itu mereka sepakat iman itu syai'un wahid, satu saja. Satu hal yang tidak bisa dipecah-pecah menurut mereka. Kalau orang Murji'ah mengatakan idza sabata wa sabata kullu. Kalau sudah dia beriman, sudah dia sempurna imannya, imannya sudah lengkap. Maka dia cukup mengucapkan kalimat syahadat saya sudah menurut mereka sudah. Atau menurut mereka percaya aja menurut mereka sudah beriman dia. Bahkan keimanannya menurut mereka malah lipatan pendapat ini menyamakan imannya seperti iman Jibril dan para rasul. Jelas kebatalan. Bagaimana bisa disamakan orang yang tidak beramal amal soleh lalu disamakan iman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berfirman kepada Allah SWT. Apalagi disamakan imannya dengan para nabi dan malaikat. Tentu sangat jelas kebatilan pendapat ini. Nah, kalau orang Khawarij mengatakan, ya, kalau iman itu berkurang, maka dia pergi semuanya. Idza sabata qul sabata qul wa idza zaba zaba qul. Kalau orang Khawarij mengatakan bila bagiannya pergi maka bagiannya hilang semua. Kalau sebagiannya kurang batal semua keimanannya. Itu pahamnya orang Khawarij. Maka kita contohkan pahamnya orang Khawarij Murji'ah ini dalam bentuk hitungan matematikanya yaitu kalau orang Murji'ah memandang ya amal antara iman amal iman dan amal itu hubungannya adalah seperti orang mengatakan 10 dikurang 9 menurut orang Murji'ah sama dengan 10. Jadi artinya orang yang imannya tidak beramal sekalipun iman itu sempurna. Jadi 10 dikurang 9 menurut mereka sama dengan 10. Kalau orang Murji'ah memandang iman itu antara iman dengan amal itu pandangannya seperti yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi bila imannya sempurna, kemudian lakukan satu maksiat, batal semua imannya. 0. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi jelas pemahaman ini tidak diterima oleh akal sehat, apalagi oleh wahyu. Ya, tidak ketemu. Ya, itu menyalahi keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dalam pada hamba-hambanya. Masa orang yang tidak beramal soleh, ya, kedudukan bisa sama dengan orang yang beramal soleh. Masa orang yang beramal soleh, jatuh ke dalam kesalahan, dia hapus semua amalannya, sedangkan kesalahan itu tidak merupakan sebuah kesalahan yang membawa kepada kekufuran. Nah ini akan dijelaskan nanti pembagian ini, masalah hukum mutakib kabirah, hukum orang melakukan dosa besar, kemudian bagaimana pembagian dosa, kemudian juga kita akan bahas tentang sebab-sebab apa namanya dalil-dalil tentang iman itu bertambah atau berkurang. Nah, kalau orang Khawarij, orang Mu'tazilah, di sini mereka sepakat iman itu tidak bertambah berkurang, hanya satu kesatuan yang tidak boleh dipecah dan tidak boleh dipecah-pecah menurut mereka. Ya, mereka mengatakan iman itu la yazidu wa la yanqus. Ini kesepakatan pemahaman antara orang Khawarij dengan orang Murji'ah. Demikian Allah alam isyarat, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, yaitu persoalan, yaitu bertambah dan berkurangnya keimanan. Ya, persoalan yang membahas tentang bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Dalil-dalil tentang iman itu adalah, iman itu berkurang dan bertambah. Sesuai dengan, dipengaruhi oleh kondisi amal seseorang tersebut dan keyakinan. Baik amal ini juga ada amal, tertentu amal lisan, amal jawari, dan amal qalb. Hati pun punya amal. Contoh amal hati adalah al-khasyah, takut, al-mahabbah, cinta, ya, ar-raghbah, berharap, tawakal, itu amalan hati, itu amal hati. Jadi hati itu ada qaul, ada amal. Qaul hati adalah tasdik, percaya. Kalau amal hati adalah tadi kita sebutkan al-mahabbah wa-raghbah tawakkul, ya. Nah, ini bagian daripada amalan hati. Baik. Kemudian amal lisan jelas ungkapan, ya. Amal lisan ada memberi nasihat, membaca Al-Quran, ya, kemudian apa lagi, ya, berzikir, berdoa, itu amal lisan. Amal jawarih, ya, banyak, jelas perbuatan amal anggota badan kita, anggota jawarih, ya, anggota badan, sholat, zakat, puasa, haji, berjihad, itu amal jawarih. Baik, itu sedikit penjelasan berkenaan dengan pembahasan iman. Insyaallah kita lanjutkan pada jumpa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala kehadirannya. Berikutnya kita persilakan jika ada pertanyaan yang masuk melalui chat, dipersilakan admin untuk membacakannya. Alhamdulillah barakallahu fik. Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz di kolom Q&A dari Mujibur Rahman Bapeda NTB. Apa doa untuk meminta tambahan keimanan barakallahu fikum Ustaz? Baik, doa-doa seperti yang dibaca oleh para salafus saleh, ya, seperti doa Ibnu Mas'ud, Allahumma zidni iman wa yaqinan, ya Allah tambahlah imanku dan keyakinanku. Kemudian di antara juga doa kita yang diajarkan Rasulullah setiap sujud, Allahumma yamukal qulub sabit qalbi, ya Allah tetapkan hatiku di atas agamamu, ya Allahumma yamukalibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya zat yang membolak-balikkan hati tetapamu. Ini ada minta keimanan, keteguhan, keistiqomahan kita. Kemudian kita juga doa-doa yang diajarkan dalam Quran, ya, memohon kepada Allah agar iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistiqomahan, ya, keistiqomahan di dalam agama ini sebagaimana doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, di antara faedah yang disebutkan dari ahli tafsir di sini adalah meminta jalan pertambah petunjuk di sini adalah pertama bertambahnya petunjuk kepada kita, petunjuk pada kita dan diteguhkannya kita dalam petunjuk tersebut. Itu juga ada permohonan-permohonan di situ. Ya. Nah, ini di antara perkara-perkara yang dianjurkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya juga doa yang tadi dianjurkan dari Mus'ud, ya, Rabbi zidni iman wa yaqinan, ya Allah tambahlah imanku dan keyakinanku. Ya, kemudian doa-doa yang sudah disebutkan dalam surah Rasulullah, ya muqallibal qulubi qalbi ala dinik. Ya, kemudian juga doa pemanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati, di doa-doa di akhir salat kita baca, ya, di atayatul kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati, ya Allah tolonglah aku untuk selalu baik dalam berzikir dan beribadah yang baik kepadamu, ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni, dan bersyukur kepadamu, ya, dan berbuat dan membaguskan ibadahku kepadamu. Ini kan jalan untuk bertambah iman kita, ya. Dan seterusnya itu, dan juga ketika kita memohon ampunan kepada Allah itu bagian juga memohon kepada Allah agar iman kita, ya, karena nanti akan diampuni dosa kita, maka berarti iman kita naik dengan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita melaksanakan doa-doa yang disebutkan dalam sunnah maupun dalam Quran, ya, seperti umpamanya doa Allahumma khair, doa-doa di pagi, zikir pagi, pagi dan sore juga, pagi dan sore juga ada doa-doa azkar, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyaksikan masa harus kontrai amal mutakabala. Ini juga doa yang sebetulnya hakikatnya adalah memohon kepada Allah ini tambah iman kita. Ilmu nafi yang harus kontrai amal mutakabala. Minta ilmu yang faat, amal yang diterima. Nah, tentu kalau iman kita naik bermanfaat. Ya fa'alladina amanu wa lajina utul iman darajat. Allah akan tinggi dari iman yang beriman yang terkena dan orang yang berimun dengan derajat yang lebih tinggi lagi. Orang yang terima amalnya pasti juga imannya akan naik. Pokoknya kita melakukan doa-doa yang senantiasa ditutup kepada kita, zikir-zikir yang ditutup kepada kita oleh Rasulullah SAW, baik zikir-zikir yang bebas atau banyak istighfar ataupun dengan zikir-zikir yang khusus, yaitu yang pada momen-momen tertentu, ya. Setiap kita melakukan aktivitas ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ya. Kemudian juga ketika masuk ke tempat buang ke buang hajat, keluar dari tempat buang hajat, seterusnya. Intinya adalah jika kita banyak berzikir kepada Allah SWT, insya Allah itu adalah satu sebab iman yang sangat besar, sebab penyebab iman kita akan naik. Insya Allah kita akan sebutkan nanti, insya Allah, walaupun di dalam kitab ini tidak dibahas, ya, sebab-sebab bertambahnya iman tidak dibahas di sini, tapi sekilas itu akan kita sentuh hal-hal yang menyebabkan bertambahnya iman seseorang dan hal-hal yang menyebabkan berkurangnya iman seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya diarahkan ke HP Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Apa Ustaz, kalau jika tidak ada satu pertanyaan lagi Ustaz di kolom Q&A. Silakan. Dari Umi Hidayati, assalamualaikum Ustaz. Apakah kemaksiatan yang terus menerus dapat menghilangkan iman dari diri kita? Jazakallahu khairan. Umu Padil dari Bayu Mas. Kayak tentu yang jelas, ya tadi sudah disebutkan dalam kondisi keimanan bahwa iman itu berkurang dengan maksiat. Ya, semakin banyak melakukan maksiat akan semakin banyak kekurangan iman kita. Ya, tentu termaksiat itu pun tingkat dosanya juga berbeda-beda, ya. Maksiat durhaka pada orang tua dosa lebih besar daripada bermaksiat menyakiti tetangga umpamanya. Itu berbeda. Dan itu akan mempengaruhi keimanan kita. Ya, maka oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan al-maksiatu baridul kufur. Jadi maksiat itu bisa membawa kepada kekufuran. Maka kalau maksiat dan maksiat terus, ya, sampai disebutkan dalam hadis, ya, bahwa di hati kita nuktatun sauda, akan selalu diberi bintik hitam pada hati kita. Sampai hati itu dilumuri oleh bintik hitam semua dan tidak melihat lagi kebenaran. Ini yang perlu kita takutkan. Seorang yang selalu berbuat maksiat, bisa-bisa dia akan benar-benar, ya, tidak bisa melihat kebenaran itu lagi. Dan bisa-bisa saja takut. Kita akan berlindung kepada Allah, bisa membuat dia, ya, jatuh kepada kekufuran bila maksiat itu selalu. Karena maksiat dari yang kecil dengan mendapatkan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, bisa jatuh kepada maksiat yang bawa kepada kekufuran. Maka oleh sebab itu, jangan pernah putus asa untuk selalu bertobat dan mohon keampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, ini dalam pertanyaan kajian yang lain kayaknya. Jika sholat zuhur berjamaah masbuk, ketika itu imam melakukan duduk tahiyatul akhir, sedang saya baru mengikuti satu rakaat, apakah di rakaat kedua tidak perlu melakukan tahiyatul awal lagi, langsung di rakaat terakhir saja melakukan tahiyatul akhir, ataukah pada saat imam tahiyatul akhir hanya duduk saja dan setelah selesai imam lalu berdiri dan melanjutkan sholat berdiri sendiri dan baru melakukan tahiyatul awal di rakaat kedua? Baik, yang bertanya adalah ketika kita masbuk, kita imam sholat zuhur dan kita sampai pada rakaat terakhir dan kita duduk, ikut duduk. Di saat duduk terakhir kita ikut membaca tahiyat. Kemudian nanti kita naik ke rakaat kedua, kita tahiyatul akhir. Kita tahiyat lagi. Nah, kalau tadi mengikuti imam, kita tetap tahiyat. Di rakaat kedua kita tahiyat juga. Kemudian salat sempurnakan seperti biasa. Rakaat ketiga tidak perlu lagi. Kemudian rakaat terakhir baru duduk lagi, tahiyatul akhir lagi. Seperti di salat maghrib umpamanya. Maka di sholat maghrib itu, ya, bisa duduk orang tiga kali dalam semua rakaatnya. Kalau dia dapat imam di rakaat terakhir, maka dia duduk ikut imam, kemudian dia baca tahiyat, kemudian naik, kemudian dia belum duduk tahiyatul awal, maka dia duduk lagi, ya kan? Maka itu rakaat kedua, itu terakhir, itu ketiga dia duduk tahiyatul akhir, artinya dia duduk dalam setiap rakaat karena dia masuk pada rakaat ketiganya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita jelaskan. Jika ada yang lainnya atau sudah? Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz. Sudah Ustaz. Untuk pekan depan hari Kamis temanya dalil-dalil tentang iman bertambah dan berkurang ya Ustaz. Iya insyaallah. Baik. Tabadal maskur untuk di. Baik, demikian. Terima kasih para teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Maaf jika ada penyampaian yang kurang memuaskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.